Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Baik, kita melanjutkan pembahasan masih seputar memohon istighosah kepada Allah, dan kita telah membahas sebagian penjelasan perbedaan antara doa dan istighosah, memiliki kesamaan dalam satu sisi dan ada perbedaannya. Berarti ada umum dan khusus dari kedua istilah doa dan istighosah. Baik. Kita sudah sampai pada keterangan beliau. Baik. Qala Asy-Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Telah berkata Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi fi kitabihi, dalam kitabnya, fi raddi ala man idda'a anna lil awliya tasarufat fil haya wa badal mamat. Dalam kitabnya, dalam hal membantah orang yang mengakui bahwasanya para wali, para awliya, mereka bisa mengatur kehidupan mereka dan kehidupan setelah kematian atas ala sabilil karomah, karena memiliki karomat. Ini keyakinan, Mas. Saya mendapatkan sendiri ini, tapi enggak sering dapatkan. Mereka betul-betul berkeyakinan bahwa para wali Allah, wali-wali yang dianggap wali oleh mereka itu punya kemampuan untuk mengatur hidup, baik kehidupan dunia ini, mereka mengatur diri mereka, baik benarnya dan itu bisa celaka atau tidaknya, mereka bisa mengatur. Begitu pula setelah apa? Matinya, mereka juga bisa mengatur. Itu keyakinan. Karena mereka menganggap apa? Karomat, keramat. Kalau sudah seperti itu, yakin seperti itu, antum susah, Mas. Susah, kecuali hidayah dari Allah. Susah, orang sudah berkeyakinan itu susah. Makanya keyakinan itu kalau enggak dipelihara bagus-bagus itu bahaya. Keyakinan yang benar. Baik. Hada wa innahu qad dhahara al-an fi ma bainal muslimin. Ini sesungguhnya telah tampak sekarang ini di antara kaum muslimin. Masya Allah. Jama'atun yadda'una anna lil awliya tasarufat bihayatihim wa ba'da mamatihim. Nah, itu sekelompok jamaah atau beberapa jamaat, mereka mengakui bahwasanya para aulia, kekasih-kasih Allah yang mereka anggap demikian, itu bisa mengatur kehidupan mereka di dunia ini dan setelah kematiannya. Wa yustaghathu bihim fi syada'id wal balayat wa bihimamihim tukshafu al muhimat. Mereka dimintai istighosah, dibebaskan dari segala macam kesulitan pada saat bencana yang sangat, pada saat perkara-perkara yang mereka inginkan dibukakanlah perkara-perkara yang penting bagi mereka. Ini makanya mereka datangi kubur-kuburan orang-orang yang dianggap sebagai aulia. Ya. Kita enggak mengerti kalau di zaman ini ada yang kita bisa saksikan orang yang meninggal kemudian besoknya dijadikan tempat untuk meminta kepadanya. Kira-kira sudah belum ya, Mas? Seperti yang tokoh yang telah meninggal dunia, Mami, di zaman ini, sekarang ini, yang sekarang kita melihat dia meninggal, kemudian didatangi tempatnya untuk apa? Sudah terjadi belum? Belum ada, ha? Sudah? Yang GD itu sudah? Sudah? Masya Allah, terjadi. Maksudnya kita kan hidup di zamannya itu, bukan bertahun-tahun yang lalu ya, tapi zaman ini. Nah itulah, karena mereka menganggap para aulia itu bisa mengatur kehidupan di dunia ini, mengatur kehidupan mereka sendiri dan setelah matinya. Wa ya'tuna kuburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat. Maka mereka pun mendatangi kuburan-kuburan para aulia yang sudah meninggal ini. Mereka menyeru kepada mereka di dalam hal memenuhi hajat-hajat keperluannya. Mustadilina ala anna dzalik minhum karamat. Mereka berdalil bahwa para penghuni kubur dari aulia yang meninggal tadi memiliki karamat-karamat. Kalau bahasa Indonesia, Mas, keramat. Keramat. Baik. Waqalu, dan mereka berkata, mereka punya alasan, punya dalil. Minhum abdalun wa nuqaba wa autat wa nujaba. Ini nama-nama aulia mereka. Di antaranya abdal, ini nama aulia. Atau aulia bernama nuqaba atau autat, dan yang lainnya nujaba. Di sisi yang lain ada penamaan yang lain, wasaba'una sab'ah. Aulia yaitu 77, enggak tahu istilah apa ini. Wa arba'u arba'una arba'ah, 44. Nanti kalau lama-lama 234. Bisa, ya bisa jadi. Nah, itu angka saja bisa. Wah, ini buktinya 77. Berapa lagi, Mas? 44. Merek lampu juga 55, bisa jadi. Atau bintang 7, sampai mereka mengatakan ada yang bernama Al-Qutub, Aulia Qutub. Ya, ini mereka menganggap huwa al-gawthu linnas, dia adalah wali yang menolong manusia. Wa alaihi al-midar bila tilbas, dan atas wali kutub ini semuanya berputar pada porosnya tanpa bersentuhan, tanpa saling apa, teratur dengan kutub ini. Jadi dikatakan wali kutub. Benar dengar, Mas, ada bilang wali kutub? Nah, ini maksudnya. Wajawazu wajawazu lahum ad-dabaih wan nudur. Mereka telah berbuat melampaui batas terhadap wali kutub ini dengan menyembelih hewan-hewan untuknya dan bernadar, bernadar datang kepada kuburan wali kutub tadi. Wa asbatulahum fihima al-ujur, bahkan mereka menetapkan pada wali ini itu mendapatkan pahala orang yang datang ke sana. Nah, ini perkara-perkara yang apa, sudah berupa apa ya, keyakinan apa, Mas? Khurafat. Khurafat sudah, bahwa makhluk bisa memberikan pahala, makhluk bisa demikian, bisa mengatur alam ini. Karena mereka katakan kutub, berarti kutub itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Arab kata ya, kutub itu ya. Qala, berkata, wa hada kalamun fihi tafritun wa ifrat. Ucapan mereka ini di atas itu ucapan yang mengandung suatu yang berlebih-lebihan dan suatu yang kurang pula. Melampaui batas dan juga kurang, tidak tepat. Bal fihi al-halak al-abadi wal adab as-sarmadi. Bahkan pada ucapan mereka ini ada kehancuran yang terus menerus dan azab yang merata. Lima fihi minarawaih syirik al-muhaqqaq wa musadaratil kitab al-aziz al-musaddaq. Karena padanya itu ada bau-bau kesyirikan, ada nafas-nafas kesyirikan yang ditetapkan, dan itu pula bersumber dari kitab, artinya menentangi kitab Al-Aziz yang mulia yang telah dibenarkan, itu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa mukhalifati liaqaid, menyelisihi kepada akidah-akidah al-a'immah, para imam. Wa man istama'at alaihi ummah, dan menyelisihi apa yang telah disepakati umat Islam ini. Wa fi tanzil, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wa ma yusakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang jelas baginya dari petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami akan biarkan dia pada kesesatannya apa yang ada padanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi wayattabi ghairu sabilil mu'minin, dalam ayat ini para ulama memberikan penjelasan, dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, berarti mengikuti selain dari ijma, itu maksudnya. Jadi kalau umat ini sudah bersepakat dalam suatu masalah, kemudian ada orang yang membuat jalan di luar kesepakatan tadi, termasuk ayat ini, wayattabi ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, itu selain ijma yang telah disepakati. Berarti kalau sudah disepakati, berarti tidak ada di situ kita membuat jalan baru, enggak boleh menyelisihi. Ya. Apa ancamannya? Allah membiarkan dia dalam kesesatan dia dan akan masukkan dalam neraka jahanam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, wa amma qauluhum, dan adapun ucapan mereka, inna lil auliya tasarufat fi hayatihim wa ba'da mamatihim, sesungguhnya para aulia itu memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan mereka dalam hidupnya mereka di dunia ini dan setelah meninggalnya mereka, fayarudduhu qawluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala membantah ucapan mereka, yaitu diantaranya a'ilahu ma'allah, apakah bersama Allah ada ilah yang lain, atau apakah ilah, adakah ilah yang bersama Allah, maksudnya Allah disekutukan dengan sesuatu selain Allah. Ala lahul khalqu wal amr, dalam ayat yang dikatakan, ketahuilah milik Allah lah hak mencipta dan hak untuk memerintah. Jadi kalau aulia itu bisa mengatur dirinya, berarti aulia itu apa mas? Memerintah. Urusannya dia memerintah. Padahal milik itu adalah milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah. Bagi Allah lah kepemilikan langit-langit dan bumi. Wa nahwuha, dan semisalnya minal ayat adalah ala annahu al-mutafarrid bil khalqi wat tabdir. Dan semisal ini dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah bersendirian dalam hal mencipta dan juga dalam hal mengatur, wa tasarrufat wa taqdir, dan juga mengatur dan juga menentukan, semua itu milik Allah sendiri. Wala syai li ghairihi fi syai'in ma bi wajhin minal wujuh, tidak ada sesuatu kepada selainnya pada sesuatu pun apa yang bisa kita lihat dari sisi dari sisi-sisi yang ada. Semuanya adalah milik Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengurusi, Allah yang disebutkan menentukan dan seterusnya, itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Wal kullu tahta mulkihi wa qahrihi. Seluruh itu di bawah kekuasaan Allah dan paksaan Allah. Tasarrufan wa mulkan, baik dalam hal mengatur dan dalam hal menguasai, memiliki. Wa ihya'an wa imanatan wa khalqan, baik dalam hal menghidupkan, mematikan dan juga menciptakan. Semua itu Allah al-mutafarrid, bersendirian dalam hal itu. Makanya ketika mengatakan aulia itu bisa mengatur dirinya sendiri dalam kehidupannya, bisa mengatur diri mereka setelah matinya, nah itu mereka sudah menyamakan makhluk dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensejajarkan. Di sana ada wali kutub. Wali kutub tadi yang mengatur apa? Perputaran alam semesta ini, itu wali kutub. Ternyata itu dari pemahaman orang-orang Islam ya. Saya pikir dulu tuh wali kutub itu pemahaman umum. Ternyata wali kutub itu dari orang Islam sendiri. Ya. Yang mereka sesat di dalam pemahaman ini. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa tamaddah ar-rabbu tabaraka wa ta'ala bi infiradihi bi mulkihi fi ayatin min kitabihi. Dan Rabb yang maha suci dan maha tinggi telah memuji dirinya sendiri dengan kesendiriannya di dalam kepemilikannya di dalam ayat-ayat di dalam kitabnya. Qauli ta'ala sebagaimana Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada yang mencipta selain Allah? Ini berarti kepemilikan ciptaan itu milik Allah. Kemudian walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang kamu menyeru kepada selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun hanya dari kulit ari. Kekuasaan apa? Kulit ari, membuat kulit ari pun tidak ada kemampuan. Wa in tad'uuhum atau in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka bislu khabir. Jika kalian memohon kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walaupun seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab doa kalian. Dan pada hari kiamat nanti, mereka akan mengkufuri kesyirikan kalian tadi. Dan tidak ada yang bisa memberikan pengkabaran kepadamu ya Rasul, sebagaimana yang telah Al-Khabir Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita ini. Ini tentang keadaan sekutu-sekutu yang diseru oleh sebagian orang. Justru sekutu-sekutu tadi akan mengkufuri apa yang kalian seru pada mereka. Mereka sendiri mengkufuri bahwa mereka tidak mengajak kalian untuk seperti itu. Itu maksudnya. Karena mereka juga hamba Allah. Mereka akan mengkufuri apa yang orang-orang mensyirikkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan di akhirat nanti. Jadi jangan menyesal nanti di akhirat ketika yang kamu datangi wali-wali tadi yang kamu anggap sebagai orang-orang yang bisa mengatur hidupmu, menjadikan sekutu dalam hal mengatur kehidupan ini, itu akan mengingkarimu. Disebutkan oleh Allah akan mengingkarimu. Ya. Mereka sudah meninggal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kamu, tapi besok di akhirat nanti mereka mengingkari perbuatanmu. Ayat. Wa dzakara ayat fi hadzal makna. Kemudian juga menyebutkan ayat-ayat di dalam makna yang semisal ayat yang kita baca di atas. Tsumma qala, kemudian berkata rahimahullah, wa qauluhu fil ayat kulliha. Dan maka Allah berfirman dalam ayat seluruhnya, min dunihi, dari selain Allah. Ai min ghairihi, dari selainnya. Fa innahu 'amun yadkhulu fihi man ittaqadathu. Ini bersifat umum yang menunjukkan padanya orang yang berkeyakinan tentangnya. Yaitu orang yang berkeyakinan tadi bahwa alam ini ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Min waliyyin wasyaitan tastamidduhu, dari wali dan syaitan yang mereka minta pertolongan kepadanya. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamuddu ghairahu. Maka pertanyaannya, maka sesungguhnya orang yang tidak bisa mengatur untuk menolong dirinya, tidak punya kemampuan untuk menolong dirinya, maka bagaimana dia bisa menolong orang lain? Itu pertanyaan. Mereka sendiri, para wali yang dianggap bisa mengatur diri itu, tidak bisa mengatur diri mereka. Itu sesungguhnya. Apalagi mereka mau mengatur orang lain. Dan sudah mati lagi. Ya, baik. Ila angkol, sampai ucapan, inna hada laqawlun wakhimun. Ini sungguh ucapan yang keji. Wasyirkun azim, dan juga sebagus ucapan bentuk kesyirikan yang besar. Ila angkol, sampai ucapan mereka pula, wa ammal qawlu bitasarruf ba'dal mamat. Dan adapun ucapan mereka tentang para wali itu bisa mengatur hidupnya setelah kematiannya. Wa huwa asna wa abda minal qawl bitasarruf fil hayah. Ini lebih menjijikkan lagi, lebih bid'ah, ya, daripada ucapan bisa mengatur dirinya di kehidupan dunia ini. Ya betul kan Mas? Kalau seorang dikatakan seorang itu bisa mengatur kehidupannya di dunia ini, ya itu lebih ringan ucapan itu kekejiannya dibandingkan dengan orang yang mengatakan si fulan itu bisa mengatur kehidupannya setelah apa? Kematiannya. Nah, iya, lebih jelek. Tapi itu diyakini Mas sampai sekarang ada seperti itu. Makanya mereka datang ke kuburan-kuburan wali itu diantaranya keyakinan seperti ini. Kita bilang tidak bisa, hajatmu tidak bisa dipenuhi. Bisa, mereka bisa mengatur kehidupan itu di. Ya itu seperti itu keyakinannya. Ya, keyakinannya seperti itu. Baik. Qala jala dikruhu, berfirman Allah yang mulia sebutannya, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya kamu juga akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Ya, ini menunjukkan mati, meninggal, mati, tidak ada apa-apa, kekuatan sudah enggak ada. Kemudian Allah berfirman pula, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang ruh-ruh ketika matinya, dan yang Allah tidak memegang atau tidak mematikan pada orang yang sedang tidur. Maksudnya Allah memegang ruh orang yang sedang tidur, tetapi kemudian Allah kembalikan lagi. Sedangkan yang mati yang sudah sampai ajalnya, itu Allah megang ruhnya dan tidak kembalikan lagi. Itu maksudnya. Fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah memegang, ya, ruh tadi sampai keputusan atasnya kematian, dan Allah melepas ruh atau jiwa tadi yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi terkadang orang yang sedang tidur ruhnya dipegang, diambil, kemudian dikembalikan lagi. Kemarin ada taklim, nah, ini yang ditanyakan kemarin ya, ayat ini yang pas beliau tidur kok Pak Munda tanya itu loh. Nah, takut-takuti katanya tidur itu kan ruhnya diambil ke saat. Ya saya bilang ayatnya ini yang saya baca ini. Makanya takut-takut ini kepada beliau, jangan tidur nanti kamu mati. Jangan seperti itu saya bilang. Baik. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini juga setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Berarti kematian itu dirasakan. Kematian itu dirasakan. Nabi SAW ketika sakratul maut merasakan sakratul itu. Nabi mengatakan sakit juga, sakratul maut itu sakit juga. Apalagi kita, Mas. Ya, ketika dicabut ruh itu betapa sakitnya. Maka sesuai dengan amal soleh kita, yaitulah rasa sakit yang kita miliki. Tapi rasa sakit dicabutnya ruh, tapi di akhirnya kita menjadi orang-orang yang baik di akhirat, itulah yang kita inginkan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu dengan apa yang diusahakan dipertanggungjawabkan. Jadi setiap jiwa dengan apa yang telah diusahakan, telah dilakukan, telah diamalkan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini contoh dari ayat-ayat wafil hadis, dalam hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam ini meninggal, yaitu manusia ini meninggal, itu akan terputus amalannya, yaitu amalan berupa amal-amal soleh yang telah dilakukan di dunia terputus setelah dia meninggal itu, tidak bisa dia mengamalkan lagi karena meninggalnya. Tetapi ada tiga perkara yang dia mendapatkan pahala dengan sebab amalan di dunia. Disebutkan diantaranya apa, Mas? Di sini ini enggak disebutkan hadisnya, al-hadis. Apa yang pertama? Sedaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir, itulah yang akan mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaati dengannya. Ilmu yang pernah dia ajarkan, entah ilmu itu ilmu yang kecil atau yang besar, sedikit atau banyak, dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang terakhir, yaitu waladin saleh yad'ulah. Seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak yang soleh itu juga bekal untuk kita mendapatkan mengalirnya pahala-pahala walaupun kita sudah meninggal. Kemudian qala rahimallah, berkata penulis atau berkata syarih rahimallah, fa jami'u dhalik, maka keseluruhan yang apa yang demikian itu, wa ma huwa nahu, dan apa yang semisalnya, dalun ala inqita'i al-his wal harakah minal mayyit, menunjukkan bahwa terputusnya sesuatu yang dirasakan secara fisik dan gerakan-gerakan dari mayit. Setelah meninggal semua itu terputus. Tidak bisa seorang itu kemudian dikatakan bisa mengatur kehidupannya di alam kematian. Wa anna arwahahum mumsakah, karena ruh-ruh mereka itu dipegang oleh Allah. Wa anna a'malahum munqati'ah an ziyadatin aw nuqsanin, dan sesungguhnya amal-amal mereka itu terputus dari tambahan atau dari dikurangi. Fadalla dalik, maka menunjukkan demikian itu ala anna laisa, apa itu? Laisa lil mayyit tasarrufun fi dhatihi, menunjukkan bahwasanya tidaklah bagi seorang yang mati bisa mengatur datnya, yaitu tubuhnya, enggak bisa. Oh, sudah mati kok. Tapi pembahasan ini tuh kan kayaknya pembahasan yang apa ya? Tapi orang itu berkeyakinan, Mas. Betul, orang itu berkeyakinan sampai seperti itu. Makanya mengorbankan harta, uang untuk berziarah ke tempat yang jauh. Sampai hutang-hutang untuk apa? Datang ke tempatnya ini untuk mendapatkan keinginan dia dengan menyampaikan hajat kepada wali-wali yang dianggap bisa mengatur kehidupan mereka di mana? Di kematian itu sendiri. Ya. Itu ada acara. Saya melihat sendiri acara itu. Jadi betapa harta yang keluar itu banyak sekali ya. Untuk mau ini, mau memuliakan kuburan wali yang ada di sebuah kota. Acaranya sampai 3 hari. Masak-masak, Mas. Woi. Saya enggak menyebutkan tempatnya. Saya melihat sendiri itu. Kambing, berapa ekor kambing? Beritanya 100 ekor kambing, Mas. Banyak sekali. Masak terus, masak. Sampai acara puncak. Untuk itu loh. Acara yang seperti ini. Lihat sendiri saya. Di tetangga yang ada. Saya lihat sendiri acaranya. Keyakinannya, Mas, luar biasa. Sampai pengorbanannya seperti itu. Nih. Kemudian disebutkan juga di sini oleh beliau, fadlan an ghairihi, kepada dirinya sendiri yang tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Fa idza ajisa an harakati nafsihi, kalau dia itu tidak mampu dari menggerakkan dirinya sendiri, fa kaifa yatasarraf fi ghairihi, bagaimana dia bisa mengatur pada yang lainnya. Wallahu subhanahu yukhbiru annal arwah indahu, maka Allah pun mengabarkan, yang Maha Suci mengabarkan bahwasannya ruh-ruh itu ada dalam sisinya, itu berada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haulai al-mulhidun, dan mereka-mereka ini orang yang ateis, tidak percaya adanya Allah. Yaqulun, mereka berkata, innal arwaha mutlaqatun mutasarrifah, bahwa ruh-ruh itu secara mutlak bisa mengatur dirinya. Maka Allah berkata, kul a'antum a'lamu amillah, katakan ya Rasul, apakah kalian lebih mengetahui apa Allah tentang masalah apa? Berkaitan dengan ruh. Karena orang-orang yang ateis itu menganggap ruh itu bergentayangan. Ruh itu bergentayangan, Mas. Jadi bisa mengatur dirinya. Ruh itu bisa mengatur. Bergentayangan kemana-mana. Itu pemahaman orang-orang mulhidun, ateis. Jadi jangan ikut-ikut ya. Orang Islam juga beranggapan bahwa ruh itu apa? Bergentayangan sana sini, bisa mengatur arah maunya apa. Enggak seperti itu. Karena ruh itu di tangan siapa? Tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah berkeinginan ruh itu dikembalikan kepada mayit yang ada di kuburan, dikembalikan, akan disiksa ruh dan jasadnya. Ya. Tidak bergentayangan. Jadi dalam hadis itu, setelah ruh itu dicabut, akan diperebutkan oleh para malaikat, karena baik dan jeleknya apa? Ruh tadi. Maka ada yang dibawa sampai menembus langit, ada yang ruh jelek pada saat langit yang pertama dipukul, kembalikan lagi, akhirnya ruh-ruh itu semua kembali kepada jasadnya yang ada di kuburan, dan mereka akan disiksa atau mendapatkan nikmat itu ruh dan apa? Jasadnya. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kemudian ruh itu apa? Gentayangan sana sini. Nah, itu pemahaman yang keliru. Nah. Kemudian qala, berkata rahimahullah, wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahum minal karamat, adapun keyakinan mereka sesungguhnya pengaturan-pengaturan ini adalah milik mereka karena mereka memiliki apa? Keramat-keramat, karomah-karomah. Fahuwa minal mughalladhah, ini merupakan satu kekeliruan. Li'annal karamah syai'un min indillah, karena karamah itu sesuatu yang datangnya dari sisi Allah. Yukrimu biha awliya'ahu, dengan karamah itu Allah memuliakan para wali-walinya. Betul, karamah itu ada memang. Datangnya dari siapa? Allah. Bukan dibuat-buat sendiri oleh manusia, bukan. Dan ada sebabnya tentunya, karamah itu ada sebabnya, karena Allah memuliakan seorang hamba dengan sebab yang diperbuat oleh hamba tersebut. Tentunya apa? Ketakwaan, ketaatan. Nah, kemudian la qasda lahum fihi wala tahaddi. Tidak ada tujuan bagi mereka padanya dan juga tidak menentang. Wala qudrata wala ilma, tidak pula ada kekuatan dan ilmu. Kama fi qisati Maryam binti Imran, bahwa Allah ketika memuliakan seorang itu, orang tersebut tidak memiliki maksud untuk mendapatkan apa? Karomah. Maksudnya saya ingin dapat karomah, itu enggak ada. Memang Allah kasih. Atau bukan sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang menentang. Enggak. Atau di situ tidak ada kemampuan orang tersebut untuk berbuat sesuatu dan tidak memiliki ilmu masalah itu bahwa dia akan mendapatkan karomah, itu enggak ada. Jadi Allah berikan kepada orang tersebut. Fi kisati Maryam binti Imran, sebagaimana kisah Maryam binti Imran, wa Usaid ibn Hudair, dan Usaid ibn Hudair, wa Abi Muslim al-Khawlani. Bisa dilihat dari kisah-kisah mereka, mereka orang-orang yang mendapatkan apa? Karomat. Jadi Maryam alaihissalam itu, alaiha salam, itu bukan nabi ya, Maryam bukan nabi, tapi seorang soleha, orang yang soleha, mendapatkan apa? Karomat. Apa karomatnya? Dia melahirkan di bukit yang agak tinggi, tempat yang agak tinggi, di sana ada sungai yang mengalir, ya mas ya, kemudian dekatnya dia di bawah pohon kurma. Maka ketika dia ingin apa? Makan, cukup menggorengkan, pohon kurma pun jatuh. Itu di antara karomat. Jadi hidup tanpa ada orang yang mengurusinya di situ. Kemudian berikutnya, karomat berikutnya melahirkan dengan tanpa apa? Laki-laki yang menyentuhnya. Ini karomat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian setiap kali pergi ke mihrab sudah ada makanan di situ. Masya Allah. Karomat ya, Mas ya. Makanan muncul di situ. Ya. Ini kisah-kisah tentang Maryam binti Imran. Baik. Dan Usaid ibn Hudair, Nabi Muslim al-Khawlani dalam kisah-kisah mereka. Qala, berkata rahimahullah, wa amma qawluhum, adapun ucapan mereka, fayustaghathu bihim fi sadaid, diminta mohon pertolongan kepada mereka dalam hal ketika mereka dalam keadaan kesulitan yang sangat. Wa hada akbahu mimma qablahu wa abda, dan ini lebih jelek dari apa-apa yang sebelumnya dan lebih bid'ah lagi. Iya. Jadi begini maksudnya. Kalau orang masih hidup datang istighosah kepadanya, itu perkara yang mungkin lebih ringan kejelekannya dibandingkan dengan orang yang datang kepada orang yang sudah meninggal minta istighosah kepadanya. Itu maksudnya. Istighosah itu kan milik Allah, Mas. Istighosah itu sudah disebutkan kemarin, talabul ghaus, meminta dihilangkan segala bentuk kesempitan atau kesulitan. Yang berkuasa siapa? Allah. Kalau antum datang kepada orang itu salah, syirik. Harus minta kepada Allah dan orang itu masih hidup. Itu perbuatan syirik pula. Tapi lebih jelek lagi kalau orang itu datang kepada yang sudah meninggal meminta istighosah tadi, lebih jelek lagi. Ya, taib. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau li musadamatihi karena bertentangan atau bertabrakan, ya, qaulahu ta'ala dengan firman Allah ta'ala amman yujibul mutar idha da'ahu wa yaksifus su'ah wa yaja'alukum khulafa'al ard a'ilahumma Allah. Siapakah yang mengabulkan, menjawab doa orang-orang yang kesulitan dan membukakan, melepaskan kejelekan dan menjadikan mereka orang-orang khalifah di muka bumi? A'ilahumma Allah, apakah ada ilah bersamaan dengan Allah? Jadi apakah yang menjawab doa orang yang kesulitan itu selain Allah, gitu maksudnya? Dan juga yang membukakan kesulitan-kesulitan itu selain Allah? Tidak, tentunya Allah saja. Kemudian Allah berfirman pula, Qul may yunajikum minadzulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakan Rasul, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di bumi ini dan lautan? Kalian menyeru kepadanya dalam kondisi tadarruan, itu merendahkan diri, wa khufyah dengan kata-kata yang lembut, la in anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin, yaitu sungguh mereka mengatakan jika Allah menolong kami dari kesulitan ini, sungguh kami nanti akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah, yang menyelamatkan semua itu adalah Allah, daripadanya dan dari setiap kesulitan kemudian kalian itu menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi ketika mereka membutuhkan Allah, mereka mengatakan kalau Allah menolong kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan, sudah ditolong, justru mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, ini bahaya. Wa dzakara ayat fi hadzal ma'na, dan juga menyebutkan ayat-ayat dalam makna yang seperti ini pula. Tsumma qala, kemudian berkata rahimahullah, wa innahu jalla dzikruhu qarrara annal kasif lidurri la ghairu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ya, penyebutannya menegaskan bahwasannya yang menyingkap, yang menghilangkan kepada kemudaratan itu adalah Allah dan tidak selainnya. Wa annahul mutafarrid bi ijabatil muttarrin, dan ia Allah lah yang sendiri menjawab doa orang-orang yang kesulitan. Wa annahu al-mustaghathu lidzalika kullih, dan sesungguhnya Allah lah tempat yang dimintai mohon untuk dihilangkan kesulitan seluruhnya. Wa annahu al-qadiru ala daf'i dzur, dan Allah lah yang maha kuasa untuk menolak segala bentuk kemudaratan. Al-qadiru ala isalil khair, dan mampu untuk menyampaikan, memberikan kebaikan. Fahuwa al-mutafarridu bidalik, dialah Allah yang bersendirian dalam hal demikian. Fa'idha tu'in huwa jalla dikruhu kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyin wa maliyin. Maka apabila Allah menolong, dialah Allah SWT, keluarlah yang demikian itu selainnya dari malaikat, nabi dan wali. Artinya Allah sendirilah saja yang mengeluarkan kesulitan itu dari hamba-hambanya, bukan nabi, bukan malaikat, bukan wali. Baik. Qala, berkata rahimahullah, wal istighatsah tajuz fil asbab adh-dhahira al-adiyah. Sekarang pembahasan bolehnya. Bolehnya istighatsah itu meminta pertolongan untuk dibebaskan dari kesulitan itu boleh pada sebab-sebab yang tampak, yang menjadi suatu kebiasaan. Minal umur al-hisiyah, dari perkara-perkara yang bisa dirasakan oleh fisik manusia, oleh panca indera. Fi qitalin, contoh dalam hal peperangan. Ini orang berperang, mas qital. Maka dia bisa memohon pertolongan kepada orang lain untuk melindungi dia dari pembunuhan dan seterusnya. Au idrakil adu, atau bertemu dengan musuh, kemudian dia minta perlindungan kepada orang lain. Jadi hal-hal yang dibolehkan. Au sabuin, atau bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan namanya serigala yang betul-betul buas, maka dia minta pertolongan kepada orang untuk melindungi dirinya. Ini bisa perkara-perkara yang fisik. Au nahwihi, atau semisalnya. Kaqaulihim, sebagai ucapan mereka, la ya la zaid ya lal muslimin bihasabil asbab adh-dhahirah, seperti mengatakan wahai Zaid, wahai orang-orang Islam, bantulah aku, tolonglah aku, dan seterusnya. Baik. Wa amma al-istighatha bil quwwah wa ta'thir, adapun memohon pertolongan mengeluarkan dari kesulitan dengan kekuatan dan dari pengaruh rohani, au fil umur al-ma'nawiyah minas sadaid, atau perkara-perkara yang maknawi, bukan perkara-perkara yang fisik, dari bentuk-bentuk kesulitan seperti kal marad, sebagaimana sakit, wa khauf al-gharq, rasa takut tenggelam, wa dayyik, kesempitan hidup, wal faqr, kemiskinan, wa talabi rizq, minta rezeki, wa nahwi, dan semisalnya, fi man khasaisillah, dari apa-apa yang termasuk kekhususan bagi Allah saja, la yutlab fiha ghairuh, tidak diminta padanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi mamanya kita ke dokter itu sakit, mas ya, kita ke dokter mamanya. Jangan salah paham ya, kita hanya ke dokter itu bukan minta agar dokter itu sembuhkan, bukan. Kita hanya menjalani apa? Sebab saja. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sekali-kali kita menggantungkan hati kepada makhluk itu dalam menyembuhkan penyakit kita. Kita menjalani sebab yang tampak, yaitu minum obat atau disuntik. Itu enggak? Kan ujung-ujungnya apa, mas? Omongannya itu ujungnya apa? Coba kalau antum ke dokter itu, omongan apapun yang keluar dari dia, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Dikasih obat atau disuntik? Gak ada ya antum datang ke dokter suruh pulang begitu saja. Eh? Nasihat apapun yang dinasihatkan, rata-rata ujungnya apa? Obat atau disuntik? Betul gak, mas? Nah, itu sebagai sebab saja, sebab-sebab yang bisa dirasakan. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi antum juga yang sebagai dokter semuanya, kasih tahu sama pasien ya. Itu hanya kamu hanya menjadi sebab saja, yang menyembuhkan Allah, bukan saya. Biar orang itu punya keyakinan yang benar, diingatkan gitu. Dan sampai malah antum jadi bangga, antum dianggap orang yang apa? Masya Allah gitu, boleh. Pasiennya sudah keliru dalam hal ini, bahaya. Antum dakwah, masya Allah ya. Jadi saya sebagai sebab saja, jangan sampai bergantung pada saya. Mohon kepada Allah sembuhan. Saya sebagai sebab, itu pun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya saya ini. Selesai gitu loh. Itu namanya apa? Membuat orang itu keyakinannya menjadi benar. Kita gak bisa bayangkan nih, orang kalau gak belajar tauhid kayak apa ya. Kita bukan menganggap remeh orang lain, kita di sini aja belum apa-apa ya, belum benar juga. Tapi bayangkan kalau gak punya ilmu kayak apa ya, keyakinannya itu apa ya. Nah, itulah Banyak orang menyangka bahwa dia apa? Seorang muslim, ternyata di akhirat nanti datang dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim. Kebahayaannya di situ. Ilmu itu penting sekali. Ilmu tauhid, ya, untuk yang kita pelajari ini penting, ya. Penting sekali. Bahkan ada orang yang sampai sakitnya yang diteriaki itu dokternya. Tolong saya ya dokter. Itu karena ucapannya sudah terbiasa. Harusnya orang itu dalam musim itu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Itu aja sudah, itu ucapan tauhid seorang itu sebenarnya. Ya, itu mengingat kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin begitu dulu, afwan. Ucapan-ucapan seperti ini kita ambil pelajaran dengan baik untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita, memperbaiki tauhid kita, ketergantungan kita kepada Allah saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Perbedaan antara karomah sama? Karunia. Oh, karunia. Ya, ya, istiqomah itu perkara yang dicintai oleh Allah. Ya. Kalau dikatakan lebih baik dari karomah, walalam dari sisi apa? Maka karomah itu juga perkara yang Allah cintai, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah sukai. Sebenarnya kalau dikatakan lebih baik dari karomah, walalam, ucapan Nabi tidak ada seperti itu. Itu ucapan manusia saja. Ya. Istiqomah. Ya. Ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Rabb kami, kemudian dia istiqomah dari ucapan tadi, yaitu tetap pada ucapannya itu dalam bentuk amal soleh. Dan terusnya, kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu yaitu istiqomahlah kalian. Dan cocokilah kebenaran. Jadi beramal sesuai dengan apa? Kebenaran. Wa qaribu, itu artinya kalian tidak gulu dan tidak juga tafrid, kurang-kurang dalam beramal, tidak terlalu gulu. Maka di situ kaitannya istiqomah. Jadi orang itu istiqomah itu ajak di atas suatu amalan. Nah, itu memang perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu juga merupakan suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti bahwa Allah memberikan kepada hamba-hambanya. Ya, seperti hamba-hamba yang soleh. Berarti cerita nama Maryam bintu Imran. Ya, dan seterusnya. Ya, itu. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Karunia dan apa tadi? Karomat, ya. Karunia itu pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Sedangkan karomat itu lebih khusus lagi. Makanya disebutkan dalam kisah Maryam binti Imran mendapatkan apa? Karomah. Berarti karomah itu lebih khusus dari hanya sekedar karunia. Kalau karunia itu Allah berikan kepada manusia. Berarti Allah berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah telah memberikan karunia, keutamaan kepada manusia, tapi manusia itu kebanyakannya tidak bersyukur. Sekarang manusia itu umum, orang kafir pun apa? Diberi karunia oleh Allah. Berupa apa, Mas? Hidup. Karunia berupa makan dan minum. Karunia berupa bisa mengetahui ilmu tentang sesuatu. Karunia enggak? Karunia. Akan tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Berarti karunia lebih umum dari karomah. Kalau karomah itu lebih khusus dan itu dicintai oleh Allah. Sedangkan karunia pemberian Allah kepada makhluknya. Ya, orang kafir pun diberikan apa? karunia, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan orang Islam pun sebagian diberi apa? Karunia, tapi tidak pun bersyukur, karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna Allah ladu ala nas walakinna aktsarun nasi atau aktsaruhum la ya'lamun atau la yashkurun. Ini masuk wadahnya orang Islam juga. Bisa jadi orang Islam itu diberikan karunia oleh Allah tapi tidak mau bersyukur atau tidak mau mengetahui tentang karunia tadi. Ya. Begitu ya, mungkin yang bisa kita sampaikan, wallahu alam bissawab. Cukup dulu ya. Baik, monggo.